Mitra bisnis nasib industri strategis nasional yang saat ini luput dari fokus perhatian pemerintah memang mengundang tanda tanya besar bagi setiap kalangan yang memahami betapa pentingnya industri ini bagi masa depan Indonesia, mengingat PT Dirgantara, PAL, Pindad, dan Krakatau Steel, serta beberapa BUMN lainnya, telah dirancang agar kita mampu memenuhi kebutuhan atas sarana transportasi darat, laut, udara, hingga persenjataan secara mandiri dan terlepas dari ketergantungan kepada asing. Untuk membahas apakah kita belum terlambat dan masih memiliki peluang untuk memperbaikinya, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apakah kita masih memiliki peluang untuk melanjutkan visi industri strategis mengingat Krakatau Steel yang diandalkan menjadi pemasok bahan baku telah dijadikan perusahaan publik? Bisa, tergantung pimpinannya. Kalau pimpinan tertinggi presidennya jelas, maunya jelas, jadi benahin. Yang sudah dijual Krakatau Steel kalau bisa di buyback, nggak bisa bikin baru, itu kan. Saing-saingan dengan jual sekalian, saing-saingan dengan Krakatau Steel yang udah swasta gitu. Lantas bagaimana dengan yang lainnya, seperti PT DI yang nyaris mati itu, Pak Quick? PT DI ya, buat saya itu kalau urusan-urusan yang vital, yang pertahanan untuk kelangsungan hidup negara semuanya nggak mikir duit saya udah. Kan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diukur dengan uang. Saya tidak mikir uang sama sekali. Harus ada. Asal tidak dicolong, asal tidak dikorupsi gitu aja. Jadi Bapak optimis peluang kita untuk melakukan perbaikan dan melanjutkan visi itu masih ada ya Pak? Iya, sangat ada. Bukan hanya membenahi kondisi. Kesempatan ngusir yang berdomin dalam bidang mineral asing aja bisa kok. Kesempatan menguasai lagi kembali bisa, cuma mau apa tidak, berani apa tidak gitu. Berani itu bukan berani mati, bukan. Berani bicara, berani berdebat gitu. Lantas agar kita bisa fokus mengembangkan visi industri strategis sesuai kebutuhan bangsa, industri apa yang bisa kita selamatkan dulu Pak Quick? Itu yang dikatakan Pak Habibie, teknologi kelautan, semua peralatan kelautan dan udara. Karena kan tidak mungkin dicapai dengan darat. Kalaupun bisa dicapai dengan darat, kan semakin lama semakin nggak bisa dong, nggak efisien dong. Itulah, kalau mau bikin efisien bisa, tetapi lalu kereta api cepat, secepat kilat sampai 450-480 km per jam. Itu sudah separuhnya jet itu. Kalau China kan sudah seperti itu. Sekarang kereta api tercepat kan di China, bukan lagi di Jepang. Jadi yang darat itu tetapi diputar balik kan masih kalah dengan udara cepatnya. Lalu kemudian darat dibandingkan dengan laut, efisiensinya kan kalah. Laut kan lebih murah. Dan laginya laut kan bisa luar biasa kapasitasnya. Kapal kan besar-besar ngangkut. Truk aja berapa gitu. Dan ini kepulauan jadi bisa terjangkau semua. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.